menghiasi suasana terpelihara. Diajak kita berdamai dan berjalan seiring untuk bersama menikmati surianya. Malam yang sepi, ku mendakau kerinduanmu di dalam taman di mana kau nyata cintamu. Biarpun angin bertiup kencang, itu biarlah. Namun bagiku dibuang kasihnya tiada. Kasihnya tiada.